بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Demikianlah kita mendengar gemuruh suara takbir di seluruh penjuru negara. Kita mendengarkan takbir kaum muslimin di daerah mereka masing-masing. Di hari yang agung ini, di hari yang mulia, Idul Fitr, sebagai mahkota yang Allah jadikan di penghujung setelah bulan Ramadan, sekaligus sebagai permulaan yang Allah jadikan untuk bulan-bulan haji bagi yang hendak melaksanakannya. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan di hari yang mulia ini kaum muslimin, muslimat, untuk berbahagia, bersenang, karena mereka telah menjalankan dan selesai dari rukun agama mereka, siam Ramadan. Allah sebutkan dalam Quran, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, hanya dengan keutamaan dari Allah, ditafsirkan keutamaan ini dengan Quranul Karim, wabirahmatihi, dan dengan rahmatnya pula, bihadad din, rahmat agama ini, rahmatnya iman kepadanya, peribadatan, ketaatan, dan mengenal Allah serta cinta kepadanya, semua itu adalah rahmat darinya. Fabidhalika falyafrahu. Dengan itu semua hendaknya mereka mukminin, mukminat, bahagia, senang. Huwa khairun mimma yajma'un. Itu semua jauh lebih baik dari segala yang mereka kumpulkan dari perhiasan dan harta benda dunia. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan di hari yang mulia ini untuk semua kaum muslimin, muslimat, keluar dari rumahnya, ikut bersama kaum muslimin yang lainnya. Kana sallallahu alaihi wasallam yukhrijul huyyat wal alatik wa dhawatul khudur. Beliau terbiasa jika di hari Id memerintahkan untuk para wanita semua keluar, bahkan yang haid sekalipun, awatik, para gadis-gadis yang baru mencapai atau mendekati usia baligh-nya, wadawatul khudur, bahkan yang sedang dipingit untuk menikah, semuanya diperintahkan oleh Rasul untuk keluar dari rumahnya. Rasul katakan, liyashhadnal khair wa da'watal muslimin, agar mereka semua menyaksikan bersama-sama kebaikan, kegembiraan dan kebahagiaan kaum muslimin dan dakwah mereka. Allahu Akbar. Demikian mulianya kebahagiaan disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya bagi seorang mukmin, bagi seorang mukminah. Dia bangga, dia senang, dia gembira di hari yang mulia ini, Idul Fitr, karena besar harapannya terampuni dosa-dosa dia sebulan Ramadan yang telah lalu. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap fadilahnya, terampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Waman dzama Ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Demikian pula yang dia qiyam Ramadan karena iman dan mengharap keutamaannya, terampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Bagaimana seorang mukmin tidak bangga? Bagaimana seorang muslim dan muslimah tidak senang hati mengetahui dirinya diampuni oleh Allah dosa-dosa dia yang telah lalu. Keutamaan Allah dan rahmatnya kepada hambanya sangatlah besar. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Ramadan mengajarkan kepada kita pelajaran berharga, pendidikan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Setiap hamba merasakan dan mendapati semangat dalam dirinya dalam bertaqarrub kepada Allah. Bangun di tengah malamnya di 10 terakhir, dia beribadah, dia berdoa, memohon segala hajat dan kebaikan dunia serta akhiratnya. Dia puasa, dia tinggalkan makan, minum dan syahwatnya hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kebaikan yang telah dia lakukan jangan hanya terbatas setelah Ramadan, karena Rabb yang kita sembah selama Ramadan itu pula Rabb yang kita sembah di Syawal, di Dzulqa'dah, di Dzulhijjah dan seluruh hari-hari kita selama hidup. Teruskan ketaatanmu kepada Allah. Beristiqomahlah dalam bertaqarrub dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan mendidik kita untuk selalu dekat dan memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing hendaklah muraja'ah, muhasabatun nafs, introspeksi diri. Apa yang telah dia tinggalkan selama Ramadan? Apa yang dia lakukan selama Ramadan? Ada di antara muslimin, muslimat yang memakmurkan Ramadannya dengan ketaatan dan ibadat, dengan segala bentuk qurubat, zikir, tilawatul Quran, doa, siam, sholat, qiyam, sedekah, zakawat dan berbagai ketaatan yang lainnya. Hari demi hari dia makmurkan, dia penuhi dan dia sibukkan dengan ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang merasa dan mendapati itu pada dirinya, falyahmadillah, bersyukurlah kepada Allah, pujilah Allah, karena semua itu semata taufik yang Allah berikan kepadamu. Bukan karena ilmumu, bukan karena daya, kekuatan dan kemampuanmu. Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pula di antara mereka yang justru menyia-nyiakan momen Ramadan yang hanya 30 hari dalam satu tahunnya, tersia-siakan begitu saja, tersia-siakan, banyak dia meluangkan waktunya tanpa ketaatan dan ibadah kepada Allah. Dia buang kesempatan emas itu, ampunan dari Allah, pelipat gandaan pahala dan fadilah, penghapusan dosa-dosa, dia lewatkan begitu saja, tidak diambil kesempatan yang besar itu olehnya. Di dalam riwayat disebutkan, fasyaqi man hurima ghairuh, benar-benar orang yang celaka adalah yang diharamkan dari kebaikannya, dari kebaikan Ramadan, rahmatnya, ampunannya, dia sia-siakan dengan kemaksiatan, dia sia-siakan dengan dosa dan kemungkaran, dia sia-siakan Ramadan dengan hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan untuknya. Lebih dari itu, bahkan sebagian mereka menyia-nyiakan Ramadan justru dengan dosa dan maksiat. Dia ghibah, dia namimah, dia lakukan kemungkaran ini dan kemungkaran itu. Yang merasa dan mendapati itu pada dirinya, muslim maupun muslimah, falyasta'tib, bersegeralah bertobat kepada Allah, bersegeralah beristighfar dan meminta kepada Allah untuk diampuni dan diberi taufik untuk berbenah pada hari-hari yang berikutnya. Ibadallah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sungguh bagi seorang mukmin ibadah adalah segala-galanya, karena untuk itu dia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Bagi kaum wanita, kaum muslimat, ketahuilah bahwasanya ketakwaan kepada Allah adalah tuntutan yang wajib bagi kalian. Jagalah oleh kalian batasan-batasan Allah. Tunaikan dengan baik hak-hak suamimu. Jaga dan tunaikan pula kewajibanmu merawat, mendidik dan menjaga anak-anakmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya di riwayat Imam Ahmad dari riwayat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kalau seorang wanita muslimah menjaga sholat lima waktunya, dia puasa di bulan Ramadannya, dia jaga farjinya dari yang haram, dia pula mentaati suaminya, maka di akhirat akan dikatakan kepadanya, masuklah anti ke dalam jannah dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Ibadallah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah pun mewasiatkan kepada kaum wanita untuk mereka banyak bersedekah, banyak menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Rasulullah katakan, ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Aku melihat neraka dan aku dapati mayoritas penghuninya adalah wanita. Ketika beliau ditanya, kenapa itu wahai Rasulullah? Maka beliau jawab, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Hal itu karena keumuman kaum wanita banyak mengkufuri al-ashir, mu'asyarah zawjiyah dengan suaminya, tidak merasa dan tidak mengakui segala kebaikan yang diberikan oleh suaminya kepada dirinya. Dan dia pula banyak mengkufuri wanita, keumumannya banyak mengkufuri ihsan, kebaikan, jasa yang kamu berikan kepadanya. In ahsanta ila ihdahunna dahr. Kalaupun seandainya sepanjang hidupmu engkau taat kepada, engkau banyak berbuat baik kepada istrimu, engkau banyak melakukan kebaikan untuknya, thumma ra'at minka syai'an, kemudian karena manusia mungkin saja ada kekeliruan, mungkin saja ada kekurangan pada dirimu, dan itu dia dapati, segera dia katakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Memang dasar aku tidak pernah mendapati kebaikan dari dirimu sama sekali, hanya karena satu kekurangan, hanya satu kejelekan. Dia nafikan, dia ingkari, dia tutup mata, tutup telinga dari segala kebaikan yang sepanjang hidupmu bersamanya engkau berikan kepadanya. Sifat yang buruk, akhlak yang jelek, yang karenanya Rasulullah katakan wanita menjadi mayoritas penghuni neraka. Bertakwalah kepada Allah dan bersyukurlah kepada suamimu, taati dia dalam ketaatan kepada Allah, dan bermuasyarahlah dengan ma'ruf. Secara umum Allah ajarkan kepada mukminin dan mukminat, wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan jangan kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Jangan kalian lalaikan keutamaan di antara kalian satu dengan yang lainnya. Yang satu punya keutamaan, punya kebaikan, punya jasa kepada yang lainnya, dan itu pasti. jangan kamu lupakan itu semua. Engkau sebagai suami punya kebaikan kepada istrimu, istrimu pun punya kebaikan kepadamu. Masing-masing jangan melupakan kebaikan yang lainnya hanya karena melihat atau mendapati kekurangan padanya. Oleh karenanya Rasulullah sebutkan dalam hadis, la yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang suami membenci, memusuhi istrinya karena satu sifat kejelekan yang ada padanya, kekurangannya, karena masih banyak kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Ingatlah kebaikannya, ingatlah banyaknya kemakrufan dan kebaikan yang telah engkau dapati darinya. Hal itu akan banyak menutup pintu syaitan, akan menutup bisikan-bisikan syaitan kepadamu untuk memusuhi pasangan dan temanmu. Demikian pula secara umum hubungan mukminin satu dengan yang lainnya, hubungan mukminat yang satu dengan yang lainnya. La tansawul fadla bainakum, jangan kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Pasti yang satu punya jasa, punya kebaikan yang lain. Ingat-ingatlah kebaikan itu, ingat-ingatlah selalu jasa yang pernah dia berikan kepadamu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan, al-karim man yura'i widada lahdha. Seorang yang mulia adalah yang mengingat-ingat terus, selalu ingat, selalu mengingat keutamaan, kecintaan dari seseorang kepadanya, walaupun itu hanya sesaat, hanya sekali. Mungkin kamu berjumpa dengan fulan hanya sekali itu, dan dari pertama perjumpaan itu dia punya budi, punya kebaikan untukmu, yang walaupun hanya murah, mungkin hanya sebentar. Tapi bagi orang yang karim, karimah, bagi orang yang mulia, dia akan ingat-ingat itu kebaikan selama-lamanya. Fulan pernah berbuat baik kepadaku, fulan pernah melakukan kebaikan kepadaku, walaupun hanya sesaat, walaupun hanya sedikit, walaupun hanya sebentar, dia akan ingat-ingat itu terus kebaikannya. Apalagi kalau kebaikan itu banyak, apalagi kalau kebaikan itu bertubi-tubi dan menumpuk. Karim tidak akan melupakan kebaikan itu. Demikian sifat orang yang punya karom, yang mulia pada dirinya, mulia pada jiwanya, termuliakan dengan iman, dengan takwa, termuliakan dengan ilmu, tidak akan melalaikan, tidak akan melupakan kebaikan yang terlalu banyak yang dia dapati dari orang lain. Tapi la'in, na'udzubillah, orang yang sengsara, yang celaka dan merugi, yang melupakan kebaikan orang lain, padahal itu sering dan banyak dia dapati. Mudah-mudahan Allah jaga dan lindungi kita dari semua itu. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jagalah sholat lima waktu kita, begitu pula sholat-sholat sunnah yang lainnya, karena Rasulullah mengingatkan, wa'lamu anna khaira a'malikumus sholat, dan ketahui oleh kalian yang terbaik amalan kalian di sisi Allah adalah sholat. Sholatmu adalah amalan terbaikmu kepada Allah, amalanmu yang paling agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jaga, hafidhu ala sholawat wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga sholat olehmu, jaga sholat yang di tengah yaitu asar, dan berdiri di hadapan Allah dengan penuh khusyuk. Jaga kekhusyuanmu dalam sholatmu, jaga pelaksanaannya di awal waktunya. Jaga bagi muslimin lelaki pelaksanaannya berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin yang ada. Jaga semua itu, karena itu amalanmu yang paling besar, paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu rukun terpenting dalam Islam setelah syahadah, setelah tauhid. Amalan teragung dan termulia di dalam Islam, tiang dari Islam ini adalah sholat. Jika itu rusak, maka akan rusak dan jelek seluruh amalan ibadah yang lain. Mudah-mudahan Allah menerima dan menjadikan kabul di sisinya seluruh amalan ibadah dan ketaatan kita selama Ramadan maupun yang setelahnya, karena di sisi Allah, Allah katakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari amalan hambanya mereka yang bertakwa kepadanya. Banyak-banyaklah berdoa agar Allah selalu menerima amalan kita, karena itu inti dari segalanya, al-qabul di sisi Allah. Kita tidak tahu diterima atau tidak amalan kita. Jangan bangga setelah banyak melakukan ibadah, tapi resahlah, gelisah karena takut, tidak tahu amalan itu diterima atau tidak. Banyak doa memohon kepada Allah. Demikianlah salaf rahimahumullah, 6 bulan sebelum Ramadan mereka meminta doa banyak kepada Allah, berdoa agar mendapati Ramadan dan diberi taufik ibadah kepadanya. Di bulan Ramadan mereka bersungguh-sungguh banyak melakukan ibadah dan ketaatan. 6 bulan setelah Ramadan mereka banyak doa meminta kepada Allah agar diterima di sisinya segala amalan mereka semua, segala amalan ibadah mereka di bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wassalatu wassalam ala rasulillah wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.